علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannif, dan jika timbul Tuhan itu dengan jalan ada bapak, bapak, bapak. Ada bapak, bapak, bapak. Siapa ke mana? Hingga tidak sebut sebelah bumi itu. Maka tentulah bohong juga. Sebab apa? Kerana tidak ada perkara yang tidak ada sebut. Jika perkara itu tidak bertambah-tambah, maka nak bertambah-tambah sebelah bumi itu tentulah bohong. Kerana tidak boleh nak beranak atau nak menjadi akan yang terlebih tua. Kemudian, jika tidak sup itu kerana sangat banyak, maka tentu sup juga. Sebab apa? Dengan kita peksa beri sangat-sangat lama masa sehingga ganti anak cucu cicit pun. Kalau begitu, tentulah Tuhan kita itu bukan baru timur. Apa dia? Habis itu dia kata, dan jika, jadi jalan yang ketiga dah ni. Satunya musanya kata dulu dah, yoyak dulu dah semalai kata Rina dulu. Ha? Kalau Tuhan tak sedia, tentu jadi baru timur, baru ada. Kerana sedia ni artinya tidak ada permulaan bagi ada. Tidak ada humi, tidak ada permulaan. Tiba-tiba tak sedia, berarti baru timur, baru ada. Bila baru timur, baru ada, tak lepas daripada tiga jalan. Wa'emonyo ada baru timur tu dengan sendiri. Kalau timur dengan sendiri, boleh hadirah. Tak boleh hadir dengan sebab yang menafi dah semalam. Tak boleh hadir timur dengan sendiri sebab apa? Sebab semasa dia tak ada tu, semasa belum dia nak ada tu, dia tak ada lagi. Maka tak ada dia tu, ketiadaan sesuatu tu, tak lihat dia nak pergi mengadakan dia. Tak ada apa. Tak ada apa tu nak pergi mengada. Tak lihat dia. Satu. Yang kedua, kalau timur dia tu, baru timur, baru ada tu dengan sebab ada yang membuat pakat bergilir buat. Kuno, ha, kuno semalam tu dah. Kuno ni, wah kuno tu lah. Ha, tukar dah tu. Kita tukar dengan wah kayu satu lagi dalam ni. Wah apa nak? Apa ni yang saya tulis? Bakun lagi. Kuno ni wah kuno duk makan tu. Ha, wah gapo hak haik dah. Apa? Gapo wah kuno ni nak tak? Kuno. Ha? Kuno ke tu? Kut kedah. Hak haik-haik tu. Ha, hak duk makan. Ha. Banyak-banyak sikit. Ha. Tu kuno. Kuno, kuno, kuno. Mesti macam itulah. Ha, tu kuno dia memang dia buat buat bubur makan tu yang khas sikit, yang pahit sikit. Marak eh. Ha. Marak tu dah. Kuno ni. Kuno ni. Marak dia tu eh. Penantau tu. Penantau tu. Marau tu tak marau. Hok bukit, enam tahun tu, kau anak kuno tak? Hok besar tu. Panye. Hok fak. Hok besar, bukit labu gitu. Kuno yang nak. Panye. Ada kali. Enam tahun. Sebab labu air. Kata gitulah, lebih kurang tu. Tanya. Sudah. Waktu hok tukar kita banyak tu kuning, hok tepi jalan tu, muka kita ni, kau ingat tak ingat lagi? Ya, ada satu buah kayu lagi. Hak pun tak sebut depan tu. Hak tu lah, hak tepi sungai kuning-kuning tu. Ha, bila sebut kitab tu, bila sebut kitab ni, ada dua tiga jenis buah kayu ni lah. timung, kuno, labu, lepas tu setir lagi. Nah, sebuah lagi. Ada pel lagi akan jumpa tu dah. Maka Musa ni kata kuno ni buat labu-labu buat kuno. Kalau lagu tu pun mustahil tak terima pada akal juga. Sebab apa? Sebab apa tak jadi? Sebab masa labu nak buat, masa kuno nak buat labu, labu tak ada. Lepas tu dalam masa yang sama juga, labu tu nak buat kuno. Berarti masa labu nak buat kuno, kuno pun tak ada. Kalau begitu, kuno pun ada dan tak ada dalam masa-masa. Labu pun ada dan tak ada dalam satu masa. Dahulu pun dia, kemudian pun dia. Berhimpun antara dua perkara yang berlawan ni. Itulah dikatakan mustahil. Tak boleh terima pada akal. Tak hipung lagi tu. Nampak tu dah? Aha, hingga lagi teruk tu bidal. Gua nak lepuk lagi. Haa, tu. Nampak tu dah? Habis itu, satu jalan. Jalan yang kedua tu dikatakan daurun. Daur. Tuduh. Tawakufu syai'in ala ma tawakufa alai. Tuduh. Haa, tu habis. Satu. Yang kedua Musa ni kata lagi fardu takdir pula. Dan jika hari ni fardu takdir saja ni, wakilnya bukan lagu ni, sebenarnya Tuhan tak ada timur lagu ni. Dan jika timun, jadi jika ada Tuhan itu